Shalom, puji nama Tuhan, jemaat kekasih, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun kita berada, jemaat gereja FLF Church, dan siapapun yang mendengar rekaman firman Tuhan ini, Tuhan memberkati kita semua, kita memasuki minggu ketiga di bulan Desember. Puji nama Tuhan, sepanjang bulan Desember, ada yang bilang, bulan Desember itu bulan yang paling banyak malaikatnya. Karena malaikatnya siap-siap, ingat juga 2000 tahun yang lalu mereka yang membawa kabar baik itu kepada seluruh peserta yang waktu itu ada gembalanya, ada domba-dombanya, ada Yusuf, ada Maria. Ya, ada yang bilang Desember itu tahun di mana kita saling berbagi, ya, tukeran kado. Tapi kita tahu Desember itu kita bukan merayakan bayi Kristus, tetapi kita merayakan hari kelahirannya, tapi kita tahu dia akan datang sebagai pemimpin, raja, ya, yang akan memerintah kerajaannya. Ya, selama bulan Oktober, November, dan Desember kita pusatkan firman Tuhan di iman di dalam Kristus, di bulan November pengharapan di dalam Kristus yang tidak pernah mengecewakan, dan kasih di dalam Kristus. Kita belajar bagaimana kasih itu adalah kasih yang berkorban. Bukan kasih yang mengambil. Kasih yang melepaskan. Ya. Kasih yang menutupi kekurangan. Kasih yang mengalahkan ketakutan. Ya. Khususnya di bulan Natal ini kita diingatkan. Ya. Judulnya adalah Kasih di dalam Kristus Sang Juru Selamat. Siapa Juru Selamat kita? Itu penting bagi kita. Karena kita tahu kita ini bisa mengasihi bukan karena kita bisa mengasihi. Kita ini bisa sayang kepada istri. Istri bisa sayang kepada suami. Orang tua bisa sayang kepada anak-anak. Bukan karena kuat kita. Tetapi karena ada yang lebih dahulu mengasihi kita. Inilah kasih firman Tuhan bilang. Bahwa bukan aku yang mengasihi engkau, tapi engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi. Kita ini bisa mengasihi karena apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Nggak ada yang bisa kita kembalikan kepada Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri yang sudah pertama kali memberikannya kepada kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, topik kita, kasih di dalam Kristus, Sang Juru Selamat. Siapa Sang Juru Selamat itu? Jangan sampai kita terbawa oleh dunia. Kita enggak merayakan bayi Kristus. Kita merayakan kedatangannya di dunia. Tapi dia telah mempersiapkan kita. Iman pengharapan kasih kita itu dilatih. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita siap melayani bersama-sama Kristus di muka bumi ini. Puji nama Tuhan. Ayat ini sering kali kita dengar. Ya, dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Kalau di bahasa Inggris ayatnya dari ayat 6 sampai ayat 7. Ya. Yesaya 9, 5 sampai 6. Kita akan baca sedikit demi sedikit. Ya. Firman Tuhan ini sering kita dengar dicanangkan ketika Natal. Ya. Diawali dengan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Kata pertama, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Anak ini adalah Kristus sendiri. Boleh dicatat, saudara. Kristus itu ada untuk kita. Bukan against kita. Bukan melawan kita atau untuk. Itu artinya segala yang kita kerjakan, segala yang Kristus kerjakan itu ada untuk kita faedahnya. Bukan untuk menghukum kita. Bukan untuk membuat kita ini seperti terpenjara. Enggak. Kebenaran firman-Nya justru membebaskan. Jadi apapun yang Kristus lakukan ada untuk kita. Untuk kebaikan kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Natal adalah kisah pemberian terbesar dari seorang Allah Bapa kepada anaknya. Putra menggambarkan hubungan Bapa dan anak. anak laki-laki Tuhan satu-satunya. Begitu besar kasihnya kepada dunia ini. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk kita. Dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini menggambarkan dua hal. Yang pertama, Yesaya, sang nabi, sudah menubuatkan Tuhan Yesus akan datang kembali memerintah. Dan pemerintahan Tuhan Yesus di atas dari pemerintahan dunia. Karena pemerintahan-pemerintahan di dunia ada di atas bahunya Kristus. Berarti Tuhan Yesus akan menjadi raja di atas segala raja. Hati-hati siapa yang kita impikan sebagai idola kekuasaan kita. Ada yang sangat mengidolakan kepala negaranya. Orang Filipin pasti idolanya Duterte. Orang Indonesia idolanya Jokowi. Ya. Tadi ini sedikit bocoran. Ya. Kalau yang English Service tadi itu kan karena dari berbagai bangsa, jadi toko-toko rahasianya itu di quiznya itu banyak pakai toko-toko negara. Ya. Tetapi Kristus ada datang ke dunia kembali lagi sebagai pemimpin di atas pemimpin bangsa-bangsa. Gak apa-apa, kita tetap taat kepada pemerintah. Ya, kalau pemerintah bilang gak boleh ngumpul lebih dari 15 orang, kita taat gak boleh ngumpul lebih dari 15 orang. Ya. Kita taat. Apa yang menjadi milik Kaisar, balikan kepada milik Kaisar. Tapi kalau kita tahu siapa Tuhan kita nantinya akan datang, dia ada di atas pemerintahan yang ada, ketahuilah Allah yang kita sembah adalah raja di atas segala raja. Kepala di atas segala kepala negara. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Kasih di dalam Kristus, sang juru selamat kita, ada dengan berbagai macam nama yang enggak asal dipilih. Ini Tuhan bukakan khusus buat Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini belum melihat loh Tuhan Yesus. Tapi dia dikasih Tuhan, dipercayakan Tuhan. Kebenaran untuk mencari tahu, memberikan gambaran akan masa depan. Tuhan Yesus akan dipanggil dan namanya disebut orang yang pertama. Penasehat ajaib. Ada orang yang berusaha mengartikan penasehat ajaib ini, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ini penasehat. Tapi ini satu kesatuan, satu kata. Penasehat ini mungkin gambaran kita kayak kita masuk ke rumah sakit, bukan rumah sakit ya, maksudnya counseling session. Bahasa Inggrisnya kan wonderful counselor. Kalau kita dengar counseling itu kan kesannya kayak kita masuk ke shrink, ya orang yang sakit, yang dokter mentalis, ya kakinya di crossing, dan dia berusaha memancing dengan pertanyaan apa yang menjadi keluhan Anda, ya kan sang suami apa keluhannya kepada istri, atau kalau kita marah melulu gimana caranya ya, apa yang memicu kita marah. Nah tapi arti sesungguhnya penasihat ajaib ini benar-benar bahasa Indonesianya kali ini salut. Kalau bahasa Inggrisnya wonderful counselor, counselor itu counseling. Orang banyak salah terka, padahal itu artinya justru pembimbing. Nah, bahasa Indonesianya kali ini bagus sekali. Penasehat ajaib. Juru selamat saudara dan saya, penuh kasih. Kasihnya itu untuk menasehati kita. Bapak, sebagaimanapun kita bijaksana, mengerti untuk apa yang terbaik bagi anak. Ketahuilah bapak-bapak. Tuhan Yesus mampu menjaga, menasihati anak-anak kita. Bahkan ketika kita gak tahu sekalipun. Apa yang anak-anak kita kerjakan di komputer, kita gak mungkin tahu mau ditaruh dimanapun komputernya. Tapi kalau kita percaya kasih Kristus, ada juga tersalur kepada anak-anak kita. Anak-anak kita pun akan dijaga Tuhan. Karena dia gak hanya penasehat. Dikatakan di sini penasehat yang ajaib. Artinya apa? Tuhan siap membimbing kita, menjaga kita, bahkan melimpahi kita dengan tanda-tanda mukjizat ajaib. Apa yang nggak mungkin terjadi bisa terjadi bagi anak-anak kita. Apa yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu dalam rumah tanggamu. Sang bapak yang sedang berkarir atau ibu yang sedang berkarir, apapun Tuhan sanggup nggak cuma menasehatkan tapi juga membuatkan, membukakan jalan yang ajaib bagi segala tingkatan apa, promosi, kenaikan karir, terobosan keuangan. Tuhan kita adalah juru selamat yang memberikan nasihatnya yang ajaib. Itu nama juru selamat kita yang pertama. Yang kedua dia dikatakan, dipanggil Allah perkasa. Allah yang perkasa. Tuhan Yesus lahir. Jangan sampai kita merasa, kok lahirnya di kandang domba? Kok lahir cuma ditemani oleh gembala-gembala yang mungkin bau, kotor, di lapangan terus. Tapi dia juga 100% Tuhan. Allah yang mampu ludahnya saja dicampur debu membuat yang mata buta terlihat. Amin. Perkataan yang keluar dari mulutnya saja sanggup Lazarus yang sudah beberapa hari mati bangkit kembali. Jubahnya saja yang melekat di tubuh Kristus, jubahnya aja kau sentuh. Gak peduli berapa puluh tahun penyakit yang kau hidapi, bisa lepas. Amen. Dengan iman di dalam Kristus. Amen. Iman, pengharapan, dan kasih di dalam Kristus. Amen. Tidaklah mengecewakan. Amen. Katakan amin. Amen. Nah, perkataan yang ketiga ini agak unik. Banyak kita salah terka. Ya? Dikatakan Bapa yang kekal. Banyak orang mengartikan, ya iya, juru selamat kita kan Tuhan dan dia kekal adanya. Tapi arti sesungguhnya waktu dikatakan bahasa Inggrisnya everlasting father, dia adalah bapak dari segala yang kekal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menjadi pembuka pintu kekekalan dalam hidup kita. Tahukah saudara dan saya, ketika Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, itu semua sempurna untuk mereka hidup selama-lamanya bagi Allah. Tapi dunia menjadi terkutuk karena dosa. Saudara dan saya ini dibukakan kembali sehingga hidup di dunia ini hanya satu titik. Di tali yang tidak berkesudahan. Talinya itu yang tidak berkesudahan itu adalah kehidupan kekal. Jadi Tuhan Yesus dipanggil sebagai Bapa dari segala yang kekal. Jadi kalau saudara ingin generasi saudara, bapak, ibu, anak-anakku, anak dari anak-anakku, di dalam Kristus ada kesetiaan yang tidak ada habis-habisnya. Yang akan menjaga anak-anak kita gak minta-minta. Gak akan kekurangan, firman Tuhan jelas. Kasih setianya dari generasi ke generasi. Amen. Apalagi kalau generasi kita, anak-anak kita takut Tuhan. Dia akan mendapatkan kasih dari generasi ke generasi berikutnya. Selalu 2-3 generasi ke depan diberkati Tuhan. Jadi segala yang kekal ada dalam Tuhan Yesus. Segala yang fana ada di dunia. Karenanya dunia tidak mengenal Sang Juru Selamat. Waktu kita fokus kepada Tuhan Yesus, secara enggak langsung tubuh kita akan fokus kepada hal-hal yang ilahi. Tahun 2021 Tuhan kasih kita mandat khusus yaitu kerendahan hati rohani. Tahun divine humility. Kenapa? Kunci kemuliaan Allah ada di kerendahan hati. Kalau saudara ingin dipromosi, ingin dinaikkan, Tuhan Yesus bilang, baiklah kita merendah satu sama lain. Tuhan mau memakai kita lebih lagi. Dan dia akan pakai mereka yang mau menerima divine humility. Lahir di kandang domba. Tetapi tiga raja membawa emas, perak, mur, kemenyan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Dia dipanggil Bapa yang kekal. Segala yang kekal dari Kristus datangnya. Amin. Yang membuat kita mungkin memiliki kehidupan yang kekal. Keselamatan ada dari dia. Amin. Dan yang terakhir dia dipanggil sebagai Raja Damai. Ya, bahasa Inggrisnya Prince of Peace. Kasih di dalam Kristus disertai oleh damai yang sejati. Damai yang sejati hanya ada ditemukan dalam pribadi Kristus. Biarlah damai Tuhan menyertai saudara dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam meminta doa. Dalam meminta Tuhan intervensi. Damai Tuhan menyertai saudara. Dan doa kami semua. Ya, biarlah kita, kalau kita dihadapkan di mana damai saudara itu kayaknya nggak ada, kok saya nggak damai, damai Tuhan di mana ini? Biasanya ada damai Tuhan di hatiku. Itu tandanya satu, saudara, tempelkan lutut di kaki ke lantai, berdoa, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Damai Tuhan datang kepada mereka yang benar-benar sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Dikala kita merendahkan diri, tidak menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Tidak menganggap diri kita lebih benar daripada orang lain. Disitulah damai Tuhan akan mengalir dengan berlimpah. Nah, Raja Damai itu berkata Tuhan Yesus, damai kuberikan kepadamu, bukan seperti damai yang diberikan oleh dunia. Itu yang pertama Tuhan Yesus bilang. Dunia memberikan damai ada kondisinya. Kalau mau damai, jangan terlalu berisik. Kalau mau damai, jangan banyak orang-orang. Kalau mau damai, meditasi, yoga. Di kamar, diam sendiri. Tapi damai yang sejati itu di tengah keributan sekalipun hatimu bisa tenang. Itu bedanya. Nah, damai ini bukan sesuatu yang saudara kerjakan, tapi saudara dapati. Sekali lagi, damai ini bukan seperti saudara harus relaksasi, ambil cuti, dan menenangkan diri. Nggak main handphone, yang membantu sih nggak main handphone, tapi bukan itu jawabannya. Dikatakan damai ini kuberikan, kata kuberikannya itu arti katanya itu bequeath bahasa Inggrisnya, artinya apa? Aku wariskan. Seseorang yang mewariskan itu pasti sesuatu yang berharga, benar? Tuhan Yesus mewariskan damai sejahteranya. Berarti damai sejahtera Kristus itu sangat berharga. Amen. Nah, begitu saudara dapat, itu gak bakalan bisa dilepaskan. Gak ada satu kuasa pun yang bisa melepaskan itu, kecuali kita melepaskannya sendiri. Iblis gak bisa rampas. Manusia gak bisa merampas. Ya, kita juga ajarkan kepada anak-anak kita. Nikolas masih kecil. Ya. Dia selalu bilang, I'm annoyed. Kalau di kakaknya suka godain dia, I'm annoyed. Kita ajarkan untuk merasakan bahwa sangat dijengkelkan itu adanya di Nicholas. To be annoyed or not to be annoyed itu ada di Nicholas, bukan di kokonya. Iblis bisa mengusik damai sejahtera kita. Orang lain bisa berusaha mencuri damai sejahtera kita. Tapi kalau kita sudah pilih damai sejahtera Kristus, sifatnya beda. Dikatakan apa yang telah diambil itu nggak bisa diambil lagi. Kayak Maria dan Martha, ingat? Maria telah memilih yang terbaik. Dia duduk di bawah kaki Kristus, terima damai sejahtera Kristus. Tidak ada satupun yang bisa mengambilnya daripada dia. Dia dikatakan Raja Damai. Yang telah mewariskan damainya itu kepada kita. Kita ini pewaris kerajaan surga. Kita ini sama di will-nya Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus dan teman-teman dan saudara-saudaranya dan anak-anaknya Allah. Itu kita statusnya pewaris kerajaan surga. Kita akan mewariskan damai sejahtera itu juga. Nah, penutupnya ya siang hari ini ada di kalimat firman Tuhan yang berikutnya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya. Kuasa Tuhan dan damai sejahtera itu enggak bisa habis untuk anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan memerintah di atas Daud, Daud ini lambang umat pilihan Tuhan. Kalau ada satu manusia yang paling mengena di hati Tuhan, itu adalah Daud. Daud itu paling bisa membujuk Tuhan. Menghibur Tuhan dengan kecapi. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan lewat pujian penyembahannya. Lewat mazmur-mazmurnya. Waktu dikatakan Tuhan enggak akan berkesudahan memerintah dengan memberikan besar kekuasaan dan damai sejahteranya di atas tahta Daud di dalam kerajaannya. Dia akan memimpin umat-umat kesayangannya. Kita ini Daud-Daud rohaninya Tuhan. Umat pilihannya Tuhan. Amin. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan kita adil. Dan dia akan memerintah dengan kebenarannya. Kalau kita di dunia ini yang sudah memiliki kasih setelah kebaktian ini, kita mengalami ketidakadilan dari orang lain, jangan patah hati langsung terusik dan gak punya damai. Dikatakan Tuhan kita yang adil yang akan membenarkan. Yang membuat semuanya itu adil dan benar, Tuhan. Gak apa-apa, dari bagian kita lepaskan hak kita. Hak kita diusik oleh orang lain, gak apa-apa. Tuhan yang akan get even. Biarlah pembalasan datangnya dari Tuhan. Bagi kita, kita fokus kepada apa yang telah kita miliki. Sang Juru Selamat. Allah yang perkasa. Bapa dari segala yang kekal. Raja dari damai sejahtera sejati. Dan penasehat yang ajaib. Amin. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini Yesaya 9 ayat 5-6 ini ditutup dengan satu kalimat. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukannya hal ini. Tuhan kita Allah yang sangat-sangat posesif. Dia sangat sayang. Dia cemburu kalau kita menyembah Allah yang lain. Ya, karena dia saking sayangnya kepada saudara. Ketika iblis berusaha menggoda saudara, Tuhan gak akan tinggal diam. Ketika dunia memancing saudara untuk diambil jalan selain jalannya Tuhan, Tuhan gak akan tinggal diam. Tuhan akan selalu menarik umatnya kembali ke jalannya. Kuncinya kita mau gak kembali. Ada di kita. Bisa apa gak bisa? Pasti bisa. Karena dikatakan kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yaitu melakukan apa semuanya? Memberikan saudara nasihat yang ajaib. Memberikan saudara perlindungan yang perkasa. Menjamin kekekalan hidup saudara di dunia ini. Sampai akhirat nanti kekal selamanya. Damai sejahtera saudara telah diwariskan kepada saudara. Dia enggak akan tinggal diam ketika iblis berusaha menggoda saudara. Dia enggak akan tinggal diam ketika dunia menggoda. Nah, kembali lagi. Bagi kita apa bagian kita? Bagian kita adalah tetap beriman di dalam Kristus. Taruh pengharapan di dalam Kristus. Dan taruh kasih kita dari kasih dari Kristus. Jadi apa yang kita tabur dalam kasih kita kepada orang lain, biarlah itu menjadi berkat bagi orang lain itu. Jangan minta balasan. Atau menuntut Tuhan. Tuhan, aku sudah mengasihi beliau. Mana balasanku? Enggak. Kalau kita sebagai kayak minggu lalu kita sudah pelajari. Kita mengasihi karena kita telah menerima supply dari kasih itu kepada Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Haleluya. kita bisa mengasihi di hari Natal ini. Karena Tuhan telah mengambil langkah pertama. Dia mengorbankan anaknya untuk datang ke dunia. Bayi di kandang domba yang hina. Untuk memberikan damai sejahtera. Kesempatan bagi setiap umat manusia masuk ke dalam kekekalan. Karena dialah Bapa dari segala kekekalan itu. Semoga firman Tuhan siang hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama saudara-saudari seiman di dalam Kristus. Merayakan ibadah Natal bersama-sama Tuhan. Walaupun kami terpisah ribuan kilometer, Tuhan. Dari Indonesia, dari Inggris, dari Scotland. Dari Qatar. Kami mengucap syukur, Tuhan. Engkau membuat segalanya mungkin, Tuhan, bagi kami. Boleh merayakan. Kami enggak sendirian, Tuhan. Di Natal ini kami diberikan kumpulan umat percaya. Yang saling menguatkan kami. Kami rindu Tuhan. Untuk mengenal lebih dalam lagi. Sang Juru Selamat. Yang telah diberikan kepada. Dari Allah Bapa. Dalam kasih yang terbesar kepada umat manusia. Di mana lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Amin. Oh Tuhan, ajak kami mengenal Juru Selamat kami. Adalah penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa. Amen. Bapa yang kekal. Raja damai. Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami lebih lagi. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Untuk mendirikan kerajaan surgawi di dunia ini. Kami akan memerintah bersamanya. Kami mau menaruh iman kami hanya di dalam Kristus yang tidak pernah digoncangkan. Pengharapan di dalam Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Dan kami akan taruh kasih kami adalah kasih di dalam Kristus. Yang tidak berkesudahan. Kasih yang berkorban. Yang menutupi kekurangan sesama. Terima kasih Tuhan. Segala kebenaran firman Tuhan ini kami terima benar dan mengakar di dalam hati kami. Sehingga pada waktunya. Akan berbuah menjadikan kami persembahan yang hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat yang percaya katakan. Amin. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan.